syaqqa la tusaqqa musaqqun taib syaqqa syaqqa yusaqqu musaqqatan syiqaqan syiqaqan musaqqun musaqqun syaqqa la tusaqqa habba yuhabbu muhabbatan hibaban hibaban muhabbun muhabbun habba la tuhabba muhabbun taib habba habba yuhabbu muhabbatan hibaban muhabbun muhabbun habba la tuhabba muhabbun. Cara terbaik untuk lebih melancarkan, jadi di satu persatu kata-katanya itu dilancarkan sendiri, ditasrif sendiri untuk lebih melancarkan. Kemudian kita masuk pada mu'tal akhir. Mu'tal akhir, mu'tal akhir adalah fi'il yang pada lam fi'ilnya, pada lam fi'ilnya adalah huruf ilat, mu'tal akhir. Adapun contoh-contoh dari misal ajwab itu serupa dengan bina sohi. Nah, dilihat keterangannya, tasrik bina misal dan ajwab seperti tasrik bina sohi. Keterangan kedua, tasrif mu'tal akhir, nakis, kemudian lafif mafruq dan lafif makrun semuanya sama. Jadi yang sama dengan bina sohi adalah bina sohi, kemudian ajwab, kemudian misal. Adapun mu'tal akhir, baik itu nakis maupun lafif mafruq maupun lafif makrun, maka tasrifnya sama. Oleh karena itu kita sekarang melangkah pada bina yang ketiga, mu'tal akhir. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawi latu dawi mudawan. Satu, dua, tiga. Dawa yudawi. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawi latu dawi mudawan najayu naji munajatan nijaan nijaan munajin munajan naji latu naji munajan taib naja naja yunaji munajatan nijaan nijaan munajin munajan naji latu naji munajan naja berbisik-bisik. Kalau dawa berobat, yudawi berobat, mudawatan diwaan mudawin orang yang berobat, orang yang mengobati. Naja itu berbisik-bisik, kemudian isim fa'ilnya munajin. Munajin orang yang berbisik-bisik kepada Rabbnya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, tatkala para sahabat salat malam, mereka meninggikan suaranya masing-masing saling mengadu tinggi suara. Rasul keluar dengan nada keras, ala kullukum munajin rabbahu. Tidakkah kalian ini masing-masing sedang munajin, saling sedang berbisik-bisik kepada Rabbnya? Bukankah kalian ini sedang berbisik-bisik kepada Rabbnya? Maka kata Rasul, maka janganlah sebagian kalian meninggikan suara atau sebagian yang lain. Jadi masing-masing merendahkan masing-masing, tidak terlalu tinggi. Itu ala kullukum munajin. Rasul menggunakan isim fa'il munajin, sedang berbisik-bisik.

Sudah. Kemudian bab ketiga. Bab ketiga ausola. Misal, binanya misal. Misal itu huruf ilat pada awalnya, pada fa'il. Ausola ini sama seperti sahih. Ausola yusilu isolan musilun musolun ausila tusil musolun. Ausola seperti tasrifannya akroma. Ausola yusilu menyampaikan, menyambungkan. Isolan penyampaian, musilun orang yang menyampaikan atau musilun membuat sampai. Musol yang disambungkan, ausil sambungkanlah. Kemudian la tusil musolun. Ausola yusilu isolan musilun musolun ausil la tusil musolun. Seluruhnya ausola. Ausola yusilu isolan musilun musolun ausil la tusil musolun. Ausaba yusibu. Ausaba yusibu isaban musibun musabun ausib la tusib musabun. Kemudian bina yang ketiga, bina yang keempat, bukan ketiga, ajwaf, bina ajwaf. Yang pertama bina sohi setelah kita lalui, kemudian mudo'af telah lewat, misal bina misal telah lewat, sekarang kita masuk bina ajwaf. Bina ajwaf contohnya dalam buku ini akoma. Akoma yukimu ikomatan. Makanya dalam sholat kita kenal ikoma, komat. Nah komat tapi asalnya itu ikoma, membangunkan, menegakkan, itu akoma. Mukimun orang yang mukim, orang mukomun yang dibangunkan. Kemudian akim bangunkanlah dia. Kalau bangun saja, misalkan kamu bangun, wahai anta, wahai kamu bangun, wahai kamu seorang laki-laki bangunlah, maka kum. Tapi kalau bangunkanlah dia, akim. Kemudian la tukim, janganlah kamu bangunkannya. Mukomun tempat, waktu membangunkan. Tasrifannya kita coba. Akoma yukimu ikomatan mukimun mukomun akim la tukim mukomun. Akoma yukimu ikomatan mukimun mukomun akim la tukim mukomun. Akoma yukimu ikomatan mukimun mukomun akim la tukim mukomun. Akoma yukimu ikomatan mukimun mukomun akim la tukim mukomun. Contoh lain, ajaba menjawab. Akoma mendirikan, aada mengulangi. Ajaza membolehkan, aroda menghendaki. Atola memanjangkan, azala menghilangkan. Kemudian azada membekali. Ajaba yujibu, makanya ajaba. Ajaba syekh menjawab berarti. Kalau wajaba yajibu itu wajib. Wajaba yajibu wajib. Tapi kalau ajaba yujibu menjawab. Kalau aujaba mewajibkan. Nah, kalau aujaba seperti ausaba itu ada di atasnya. Misal bina misal aujaba itu mewajibkan. Kalau ajaba dengan bina ajwaf maka artinya menjawab. Tapi kalau aujaba mewajibkan. Beda lagi dengan wajaba yajibu. Kalau wajaba yajibu wajib. Kalau mewajibkan aujaba. Kalau menjawab, ajaba. Ini hampir sama. Lihat perbedaannya. Kadang salah. Kita tasrif ajaba. Ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun. Ajib la tujib mujabun. Baik. Ajaba. Jawablah ajib, ajibu dakwatad da'i. Jawablah seruan orang yang menyeru, ajibu, jawab. Atau akim, akim, tegakkanlah ya. Kalau akimu, tegakkanlah as-salat, akimus sholat, wa'atuz zakah. Diambil dari akoma, akim, akima, akimu. Nanti kita akan tahu tasifan suil amar dari yang ke bawah, akimu, tegakkanlah salat. Kemudian contohnya yang lain selain ajaba, aada. Aada itu mengulangi. Ajaza membolehkan. Kalau mengulangi, aid. Ulangilah. Aid, mengulangilah. Itu sering dipakai. Aid, aada itu sering dipakai. Kemudian yang bina selanjutnya bina nakis. Tasrifannya sama, hampir sama dengan bina sahih. Ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan ahdila tuhdi muhdan. Seluruhnya ahda yuhdi. Ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan ahdila tuhdi muhdan. Ahda memberi hadiah. Ahda itu memberi hadiah. Tapi kalau hada yahdi, hada yahdi itu memberi petunjuk. Tapi kalau ahda yuhdi memberi hadiah. Makanya masdarnya ihda'an. Kadang di buku-buku maktabah suka ada tulisan ihda. Nah, itu namanya hadiah, bukan petunjuk. Kalau petunjuk huda. Kalau hadiah ihda'un, itu hadiah. Di sini masdarnya ihda. Ihda itu artinya hadiah. Ihda min dari siapa? Min nasyih siapa? Itu banyak di maktabah bisa dilihat. Ihda'un, itu namanya hadiah. Muhdin, yang memberi hadiah. Muhdan, yang diberi hadiah. Ahdi, berilah hadiah. La tuhdi, janganlah kamu memberi hadiah. Muhdan. Ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan. Ahdi la tuhdi muhdan. Seluruhnya ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan. Contoh lain dalam bina nakis. Ansa yunsi insa'an munsin munsan ansila tunsi munsan. Seluruhnya ansa yunsi. Ansa yunsi insa'an munsin munsan ansila tunsi munsan. Asgo mendengarkan auda binasa aufa menyempurnakan. Ini tafsirannya lain nanti. Ansa membuat lupa, ajro menjalankan, abda menampakkan. Bina yang terakhir lafif mafruq. Lafif mafruq. Lafif mafruq. Tasrif bina lafif makrun seperti bina nakis. Nah. Jadi kalau makrun itu seperti nakis tapi mafruq tasrifannya beda. Jadi yang sama dengan semisal bina nakis itu tasrifan bina lafif makrun. Kalau mafruq beda. Ausa lafif mafruq yang kita bahas terakhir. Ausa yusi isa an musin musan ausila tusi musan. Seluruhnya ausa. Ausa yusi isa an musin musan ausila tusi musan. Ausa mewasiatkan yusi. Yusi ini. Kemudian isa'an, wasiat, musin, orang yang memberi wasiat, musan yang diberi beri wasiat, ausi, wasiatilah. Makanya dalam hadis, ausini ya Rasulullah, berilah kami wasiat, wahai Rasulullah, ausini, ausi, berilah kami wasiat. La tusi, jangan kamu memberi wasiat, musan. Kita tasrif sekali lagi, ausayusi isa'an musin. Musan ausila tusi musan. Seluruhnya ausa. Ausa yusisa fa'an mufin mufan alfilatu fi mufan alfa alfa